Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ إِخْوَانَ فِي الدِّينِ عَزَّكُمُ اللَّهُ Salah satu bimbingan Islam, prinsip Islam yang agung, yang mulia, prinsip yang disepakati oleh para anbiya wal mursalin alaihimussalatu wassalam. Prinsip yang ini merupakan perintah Allah Azza wa Jal. Prinsip yang ini merupakan wasiat Nabi alaihissalatu wassalam. Prinsip yang merupakan prinsip yang disepakati oleh salafun salih rahimahumullahu ta'ala jami'an. Prinsip yang bila diamalkan akan mendatangkan kemaslahatan yang begitu besar. Baik individu atau masyarakat, bahkan sebuah bangsa. Kemaslahatan yang umum. Kemaslahatan duniawi. Kemaslahatan pada agama dan tentunya kemaslahatan di ukhrawi nanti, di akhirat nanti, barakallahu fiik. Prinsip itu adalah prinsip kebersamaan. Menjalin kebersamaan dengan pihak lain. Tentu dengan pandangan Islam. Tentu dengan bimbingan Islam. Ikhwanatina a'azzakumullah, kebersamaan ini bisa dengan sesama muslim. Ini yang paling utama. Bisa pula kebersamaan ini dijalin bahkan dengan non-muslim. Umum sifatnya. Ini kebersamaan bisa dijalin antar dua orang dengan skala yang kecil. Dan yang paling inti, yang paling utama, yang paling mulia, kebersamaan dalam skala besar melibatkan semua kaum muslimin, bahkan melibatkan semua anak bangsa. Kebersamaannya berkaitan dengan perkara-perkara duniawiyah atau perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan dunia, yang mubah tentunya. Bahkan kebersamaan yang lebih agung daripada itu, kebersamaan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kebersamaan dalam mentaati Allah Azza wa Jal, kebersamaan dalam bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Begitu luas cakupannya. Begitu luas cakupannya. Semuanya terangkum di dalam satu kata, yaitu kebersamaan. Ini semuanya menunjukkan agungnya Islam. Ini semuanya menunjukkan Islam itu agama yang memberikan bimbingan-bimbingan yang baik. Bimbingan-bimbingan yang mulia. Bimbingan-bimbingan yang selalu membawa kemaslahatan, kemanfaatan untuk semua pihak. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azzakumullah. Sebelum kita memperinci kebersamaan-kebersamaan yang disebutkan di atas dengan bimbingan Islam, perlu kiranya disebutkan terlebih dahulu asasnya. Asas-asas, pondasi-pondasi, landasan-landasan Islam terkait dengan kebersamaan tadi. Supaya kebersamaannya syar'i, sesuai dengan bimbingan Islam yang mulia, tidak semata-mata bersama-sama. Tadi kebersamaan yang syar'i. Di sana ada pondasi-pondasinya, ada pijakan-pijakannya. Barakallahu fikum. Yang pertama, pijakan yang pertama ialah al-amru bil-i'tisam bihablillah wal-nahyu anit-tafarruq wal-ikhtilaf. Landasan yang pertama adalah perintah berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya, dan larangan berpecah belah, larangan berselisih. Ini merupakan prinsip mulia dalam Islam. Dari prinsip ini akan muncul sebuah kebersamaan yang syar'i. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran ayat yang ke-103. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam kondisi kalian bersatu di atasnya. Wa la tafarraqu, dan kamu jangan berpecah belah. Perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya, dan larangan berpecah belah. Hablullah, tali Allah dalam ayat di atas dimaknakan dengan Islam. Juga dimaknakan dengan tauhid. Juga dimaknakan dengan kalimat la ilaha illallah. Juga dimaknakan dengan Al-Qur'an. Juga dimaknakan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semua makna di atas makna yang benar yang saling melengkapi. Tali Allah adalah Islam. Inti bimbingan Islam adalah tauhid. Dan yang dibawakan dengan tauhid ialah kalimat la ilaha illallah. Ubudiyah, uluhiyah. Dan rujukan dalam beragama, dalam berislam ialah Alkitab wa Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Islam dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, dengan dasar Al-Kitab Sunnah. Itu adalah tali Allah. Kita diperintah untuk berpegang teguh dengannya. Dan diperintah bersatu di atasnya. bersatu dengan keislaman kita, bersatu dengan ketauhidan kita, bersatu dengan bimbingan Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti yang akan membuat umat Islam secara khusus selalu berada di atas jalan yang benar, Siratul Mustaqim, tidak akan tercerai-berai daripadanya. Allah menegaskan dalam ayat yang lain di An-Nisa di Al-An'am 153, Allah menegaskan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Allah mengatakan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan mengikuti jalan-jalan kecil pendek yang banyak itu, nanti akan memisahkan kalian, mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengikuti siratal mustaqim, tali Allah, hablullah. Diminta untuk bersatu di atas siratal mustaqim. Jangan mengikuti as-subul, jalan syaitan, as-subul, jalan bid'ah dan syubhat yang akan menyimpangkan pelakunya dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsipnya. Diminta untuk bersatu padu, bersatu di atas Islam, bersatu di atas Quran dan Sunnah, bersatu di atas siratal mustaqim. Namanya prinsip persatuan. Maka Islam adalah dinul jamaah, agama yang menghasung, yang memerintahkan pemeluknya untuk berjamaah, untuk bersatu dengan bimbingan Islam yang benar. Dan yang kedua yang disebutkan dalam ayat di atas, larangan. Wala tafarraqu, dan kamu jangan berpecah belah, untuk menegaskan kewajiban persatuan. Jangan berpecah belah. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengecam dan melarang kita untuk berpecah belah sebagaimana kaum-kaum sebelum kita dari kalangan ahli kitab berpecah belah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan kamu jangan seperti orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih. Setelah datang kepada mereka bukti-bukti, mereka adalah orang yang mendapatkan azab yang agung, azab yang besar. Mereka ini adalah ahli kitab, kaum musyrikin, dan juga dimanakan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang suka membuat perpecahan pada agama ini. Jangan kayak mereka. Maka dilarang mengadakan perpecahan, dilarang berselisih, berpecah belah, bahkan dilarang bergabung dengan orang-orang yang suka berpecah belah. Jangan, itu merusak persatuan. Bersatulah dan jangan berpecah belah. Di ayat yang lain di Al-An'am 159, Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, bergolongan, bergolong-golongan, maka engkau wahai Rasul bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Dikecam, Rasul bukan termasuk mereka. Ini orang-orang yang suka memecah belah agamanya, menunjukkan larangan berpecah belah pada agama, larangan berselisih pada agama, menekankan kewajiban bersatu dengan Islam, bersatu dengan tauhid, bersatu dengan bimbingan Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini landasan pertama untuk mewujudkan kebersamaan. Islam memberikan prinsip yang sangat mendasar, perintah untuk bersatu, larangan berpecah belah. Ya, perintah untuk bersatu, larangan berpecah belah. Persatuannya di atas bimbingan Islam. Persatuannya di atas bimbingan tauhid. Persatuannya di atas bimbingan Quran dan Sunnah. Bukan karena dasar suku atau kabilah atau profesi atau dunia atau yang lainnya. Bukan, persatuan dengan dasar Islam. Dan larangan berpecah belah. Bentuk perpecahan apapun, bentuk perselisihan apapun yang bisa merusakkan persatuan, dikecam dalam Islam. Terutama perpecahan pada agama. Perbedaan ideologi. Perbedaan akidah. Perbedaan prinsip-prinsip keimanan. Perbedaan tauhid. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu semuanya diminta bersatu padu dengan Islam yang benar. Barakallahu fikum. Ini landasannya pertama. Bersatu, jangan berpecah belah. Ya, bersatu, jangan berselisih. Bersatu di atas Islam yang mulia. Barakallahu fikum, bukan atas dasar kesukuan atau kabilah atau yang lain-lainnya. Landasan yang berikutnya, yang kedua. Landasan yang kedua ialah Islam mewajibkan kaum muslimin secara khusus untuk berukhuwah Islamiyah, menjalin persaudaraan di kalangan seluruh umat Islam, persaudaraan dengan dasar Islam dan iman. Saudara karena Allah. Saudara karena Allah. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Tegas ayatnya ya. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Juga dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Barakah itu. Ukhuwah Islamiyah, perkara yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin terkait dengan prinsip. Ya, semua diminta untuk bersaudara, merekatkan ukhuwahnya sebagai upaya untuk nanti umat Islam menuju kebersamaan yang syar'i. Landasannya apa? Ukhuwah Islamiyah. Tidak memandang negara, tidak memandang wilayah, tidak memandang daerah, tidak memandang desa, tidak memandang suku atau kabilah. Semua umat Islam bersaudara. Dipersaudarakan dengan Islam mereka, dengan keimanan mereka. Ini landasan yang kedua, yang dengan itu barakallahu fikum akan terjalin yang namanya kebersamaan yang begitu indah dalam Islam. Barakallahu fikum. Ingat, persatuannya dengan dasar Islam dan iman, bukan persatuan sebuah kelompok, fanatisme sebuah kelompok, bukan persatuan sebuah golongan, fanatisme sebuah golongan, bukan ukhuwah persaudaraan dengan dasar kedaerahan atau kesukuan. Tidak, tapi persaudaraan dengan Islam. Kita dipersatukan dengan Islam. Kita dipersaudarakan dengan Islam yang ada pada kita, iman yang ada pada kita, barakallahu fikum. Ukhuwah Islamiyah. Ini landasan kedua. Yang ketiga, Landasan yang ketiga ialah barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk berjamaah. Dilarang keras memisahkan diri dari al-jamaah. Yang dimaukan dengan al-jamaah ialah para penguasa. Al-jamaah ialah penguasa muslim yang memimpin kaum muslimin dalam sebuah bangsa. Kita diperintah dalam Islam untuk berjamaah. Dengan makna kita selalu bersama dengan penguasa kita, bersama dengan pemerintah kita yang muslim di negara kita. Berjamaah dengan mereka. Barakallahu fikum. Dilarang keras memisahkan diri dari mereka. Dilarang keras memberontak mereka. Dilarang keras melakukan gerakan-gerakan separatisme. Ini untuk menyatukan semua umat Islam secara khusus dan semua anak-anak bangsa secara umum pada sebuah penguasa, pemimpin di sebuah bangsa. Ini disebutkan dalam banyak riwayat. Di antaranya disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan juga yang lainnya, kata Rasulullah SAW, "Alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Fa inna asy-syaitana ma'al wahid wa huwa min al-ithnani ab'ad." وَمَنْ أَرَادَ بَحْبُحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ. Kata Rasul, alaikum biljama'ah. Wajib atas kamu berpegang dengan al-jama'ah. Penguasa kita. وَإِيَّاكُمَ الْفُرْقَةِ. Dan hati-hati kamu dari berpecah belah. Memisahkan diri dari penguasanya. Sebab setan bersama dengan satu orang. Dan dia lebih jauh dari dua orang. Dan barang siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, wajib bagi dia untuk berjamaah. Makna yang disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis ini, dan yang semisal, yang dimaukan dengan al-jamaah, penguasa. Al-amir, al-imam, ma'ajama'atihim. Seorang penguasa, seorang pemerintah, yang menguasai sebuah bangsa, sebuah negara, bersama dengan masyarakatnya. Ketentuannya yang muslim. Diperintahkan untuk bergabung dengan mereka. Diperintahkan untuk berjamaah dengan mereka. Bersatu bersama dengan mereka. Bersama dengan mereka. Dan dilarang untuk memisahkan diri dari mereka. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kecaman yang keras. Ya, kecaman yang cukup keras bagi orang-orang yang berupaya untuk memisahkan diri dari jamaah yang ada. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ata mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah dan memisahkan diri dari jamaahnya pemerintah, maka matinya mati jahiliyah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, inda Ahmad al-Hakim, kata Rasulullah SAW, "Man kharaja minal jama'ati qida shibrin faqad khala 'aribqatal islam min 'unuqihi hatta yuraji'." Barang siapa yang keluar dari al-jamaah secengkal saja, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya sampai dia rujuk kepada penguasanya. "Wa man mata wa laysa 'alaihi imam jama'atin fa inna mautatahu mautatun jahiliyah." Dan barang siapa yang mati tidak memiliki seorang penguasa, pemimpin jamaah, ini penguasa di sebuah negara, maka matinya mati jahiliyah. Ancaman, pertanda haram melakukan gerakan-gerakan separatisme untuk memisahkan diri dari penguasanya. Haram melakukan tindakan-tindakan pemberontakan penguasa. Hukumnya haram dan diminta dan diwajibkan untuk berjamaah dengan penguasa, bergabung dengan penguasa, bersatu bersama dengan penguasa, menetapi penguasanya yang muslim, barakallahu fikum. Ini prinsip sangat agung sekali, berkaitan langsung dengan urusan kenegaraan. Nah, terkait langsung dengan urusan kebangsaan, barakallahu fikum. Ini tiga prinsip utama, tiga landasan utama yang ada dalam Islam dan dimasukkan dalam kategori prinsip akidah, prinsip sunnah, prinsip keimanan. Tiga ini. Ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Barakallahu fikum. Perintah bersatu, larangan berpecah belah. Perintah berukhuwah Islamiyah, larangan melakukan tindakan yang merusak ukhuwah Islamiyah. Diperintahkan untuk berjamaah dengan penguasa, bergabung dengan penguasa muslim di sebuah bangsa, dan dilarang melakukan tindakan-tindakan furqah, membuat perpecahan atau memisahkan diri dari penguasa tadi. Ini tiga landasan utama yang ada dalam Islam, barakallahu fikum, yang ini nanti ujungnya, porosnya di antara kemanfaatan yang dirasakan ialah kebersamaan. Kebersamaan bersama dengan semua umat Islam, dengan ukhuwah Islamiyah. Kebersamaan dengan semuanya, dengan bersatu jangan berpecah belah. Kebersamaan antar anak bangsa, dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara, dengan prinsip alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, berjamaah dengan penguasa dan larangan memisahkan diri dari penguasa. Ini agung, prinsip yang sangat mulia, yang sangat agung, disepakati oleh semua para ulama kita. Ini pondasinya, ikhwan. Jangan sampai dilupakan pondasi yang satu ini, dikarenakan asasnya kebersamaan. Difahami soalnya? Ini asasnya. Pokok-pokoknya di sini. Baru kemudian ikhwanatina azakumullah, kita akan menyebutkan kebersamaan-kebersamaan dalam bimbingan Islam yang perlu dijalin. Dijalin, diwujudkan, dijaga, dilestarikan. Semuanya dengan bimbingan Islam. Ada yang skala kecil, ada yang skala besar. Ada yang terkait dengan perkara ibadah, ada yang terkait dengan urusan dunia. Ada yang bersama dengan kaum muslimin, ada yang bahkan dengan non-muslim sekalipun. Ini akan kita kaji sekarang, kita akan sebutkan satu persatu, barakallahu fikum, kebersamaan yang diusung dalam Islam dengan bimbingan Islam. Nanti akan nampak dengan jelas, barakallahu fikum, bagaimana agungnya Islam dan bagaimana besarnya kemaslahatan ini kebersamaan ketika diwujudkan dalam keseharian. Barakallahu fikum. Kita mulai dari skalanya. Kebersamaan skala kecil sampai skala besar. Ya, skala yang kecil sampai skala yang besar. Atau meresapi atau menghayati. Bukan semata-mata kebersamaan. Tapi di situ ada bimbingan-bimbingan yang sangat mulia, yang sangat agung. Baik. Kita mulai dari kebersamaan yang skala kecil. Skalanya sekarang ya. Dalam bimbingan Islam, barakallahu fikum, yang namanya kebersamaan melibatkan orang lain. Kalau sendiri bukan kebersamaan, namanya kesendirian. Nah gitu ya. Minimal dua atau lebih. Dalam bimbingan Islam, barakallahu fikum, kebersamaan yang skalanya kecil, itu kebersamaan dalam rumah tangga. Antar pasutri. Pasangan suami dan istri. Ya, kebersamaan pasutri dalam membina mahligai rumah tangga. Barakallahu fikum. Apa target yang dicanangkan dalam Islam terkait dengan satu ini? Nah, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Betul ya? Tidak semata-mata bersama-sama. Masing-masing pasangan harus mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Rumah tangganya tenang, tentram, damai, bahagia, penuh cinta, penuh kasih sayang. Disingkat samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Jangan dirinci pembahasan rumah tangga urusannya. Saya hanya memberikan contoh-contoh kebersamaan tadi. Dirinci lah, gak hatam-hatam ya. Tahu ya. Al-Mim prinsipnya adalah diminta pasutri itu berumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Satu sama lain menunaikan kewajiban dan hak pasangannya. Dibahas dalam rumah tangga. Kecil itu. Jangan meremehkan rumah tangga. Skala kecil ini sebagai fondasi utama menuju kebersamaan berikutnya. Gitu ya. Dan dalam Islam, barakallahu fikum, kebersamaan ini ada fondasinya. Fondasi yang paling utama ialah diminta suami itu orang yang soleh. Yang bagus agamanya, bagus akhlaknya. Yang wanitanya solehah. Bagus agamanya. Terlalu kenceng kah? Hah? Kurang jauh dikit. Ya, memang suaranya menggelegar. Hari insya Allah. Jadi bukan semata-mata pasutri. Kebersamaan pasutri yang soleh dan soleha. Rincian di rumah tangga ya, ini. Kebersamaan yang lebih luas lagi ketika mereka dikaruniai keturunan. Bertambahlah rumah apa, anggota keluarga di rumah itu. Ada anak, satu tambah dua, tambah tiga, tambah empat, tambah banyak. Nah, tambah samping, tambah banyak lagi. Tambah samping-samping ya. Nambah istri maksudnya. Barakallah itu. Kebersamaan dengan anak-anak. Bimbingan Islam terkait orang tua kepada anaknya, apa ini? Harus mentarbiyah mereka dengan tarbiyah Islamiyah. Harus memberikan nafkah kepada mereka. Harus mendidik mereka dengan tarbiyah yang benar supaya menjadi anak-anak yang soleh. Dicintai, dirahmati, dikasihi lah. Menunaikan hak-hak anak. Targetnya anaknya soleh. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Anak terkait dengan orang tua diminta untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dengan prinsip birrul walidain. Menciptakan rumah tangga dan keluarga kecil yang juga bahagia. Interaksi orang tua dengan anak baik. Anak dengan orang tuanya baik. Satu keluarga penuh dengan rahmah, penuh dengan cinta. Itu bersama-sama. Kebersamaan dalam rumah tangga, kebersamaan dengan anggota keluargamu yang kecil itu, tetapi dengan indah. Semua dengan kesolehan, semua dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bapaknya soleh, ibunya solehah, anaknya soleh dan solehah. Jangan melupakan kata-kata ini penting ini, solehah ini. Ini enggak solehah, robot semua. Nah gitu ya, baca masyakil yang solehah. Dengan prinsip yang sangat mulia tadi. Ini pondasi awal. Untuk kebersamaan yang lebih luas lagi. Keluar rumah. Di sana ada sanak kerabat, sanak famili. Iya, ada saudara, saudari, paman, bibi, ponakan, sepupu, dan yang lain-lainnya. Qarabah. Umat Islam diminta menjalin kebersamaan dengan semua kerabatnya dengan konsep Islam yang begitu agung, begitu mulia. Silatur arham, silatur rahim. Menyambung hubungan kefamilian. Nah, menyambung mereka, berbuat baik kepada mereka, ila akhiri. Itu kebersamaan. Dan indah kebersamaannya. Masing-masing diminta untuk menyambung silaturahim, masing-masing diminta untuk berbuat baik kepada kerabat. Skalanya meluas. Kebersamaan dengan family dan hendak tolong. Bersama-sama dengan bimbingan Islam, dengan konsep mulia silaturahim. Lebih luas lagi, di sekitar dia ada jiran, tetangga. Depan, belakang, kanan, kiri, tetangga dekat, tetangga jauh. Tayyib, ada kebersamaan bersama dengan tetangga kita. Islam memberikan bimbingan yang sangat mulia. Apa itu? Al-ihsan ila jiran, berbuat baik kepada mereka. Baik dalam tutur kata, baik dalam bertingkah laku, dalam bermuamalah, dalam berakhlak dengan mereka, baik. Ihsan ila jiran, rukun dengan tetangganya, bagus dengan mereka. Difahami? Lebih luas lagi. Kebersamaan dengan tetangga kita. Dan indah kebersamaannya itu. Dengan konsep ihsan. Satu sama lain baik dengan jirannya. Satu sama lain bagus kepada mereka. Kebersamaan yang indah bersama dengan tetangga. Di tengah-tengah mereka, barakallahu fikum, ada tokoh-tokoh yang mulia. Ada ulama-ulama. Ada tokoh-tokoh masyarakat. Begitu ya. Ini spesial. Terkait dengan mereka, kebersamaan dengan ulama kita, kebersamaan dengan tokoh-tokoh masyarakat kita. Umat Islam diminta untuk memuliakan mereka, menghormati mereka, mengambil ilmunya mereka, meminta arahan-arahan dari mereka, bimbingan-bimbingan dari mereka. Mereka para ulama, memiliki ilmu. Hubungan muslim dengan penguasa, dengan rakyatnya, dengan ulamanya, bagus. Luar biasa. Di sana ada muslimin secara umum. Warga masyarakat yang muslim. Yang dibahas tadi. Kita diminta untuk menjalin kebersamaan dengan kaum muslimin dengan prinsip ukhuwah Islamiyah. Menjalin persaudaraan dengan semua umat Islam dengan prinsip keislaman kita, keimanan kita. Kita tunaikan hukukul muslimin, hak-hak muslim. Rukun warga. Bersama dengan mereka dan bagus kebersamaannya. Ukhuwah Islamiyah. Di sana ada barakallahu fikum para penguasa. Tadi ulama, sekarang umara. Ketentuannya muslim. Kita bahkan diminta untuk bersama dengan penguasa kita. Menjalin kebersamaan dengan penguasa kita. Dengan yang disebutkan yang sebelumnya. Al-jama'ah, alaikum bil-jama'ah, wa yakum al-furqah. Diminta untuk berjamaah dengan penguasa kita. Juga dengan prinsip as-sam'u tha'ah li waliil amr muslim. Kita mendengar, kita mematuhi, kita mentaati penguasa kita yang muslim. Selama bukan dalam perkara maksiat. Dalam semua keadaan, dalam semua kondisi yang ada pada mereka. Dalam semua keadaan yang ada pada kita. Dalam semua urusan dunia atau agama. Selama bukan dalam perkara yang muka. Prinsip semua ta'at. Ini kebersamaan yang luar biasa. Ya, skalanya lebih luas lagi dengan penguasa kita. Dipahami ya? Ada kebersamaan yang begitu luas dan semua itu dengan bimbingan Islam. Islam memberikan bimbingan-bimbingan mulia pada masing-masing poinnya. Ini kalau kita amalkan, maka akan terwujud dan terjalin kebersamaan yang begitu mulia, yang begitu agung, begitu terhormat, begitu beretika dan luar biasa, mendatangkan persatuan umat tanpa berselisih, mendatangkan kemanfaatan umat, kebaikan dunia, kebaikan agama. Semuanya akan tenang, semuanya akan tentram, semuanya akan damai, semua akan sejahtera dunianya dan juga agama. Barakallahu. Itu Islam. Agama yang menghasung kebersamaan. Tapi kebersamaannya dikasih bimbingan-bimbingan yang mulia. Dan rinci, detail, tergantung dengan siapa kita berinteraksi. Kita bersama dengan siapa. Dikasih bimbingan yang sangat mulia. Terkait dengan tamu yang datang, diminta memuliakan tamu. Ikramul duyuf. Nah gitu ya, apa lagi? Bersama dengan siapa lagi? Bersama dengan mertua, ya harus baik. Ihsan. Menghormati mereka. Dengan siapa lagi? Kita memiliki guru. Bersama dengan guru-guru kita. Diminta untuk memuliakan mereka. Sebagaimana para ulama yang ada. Bersama dengan siapa? Dengan sahabat kita. Diminta untuk persahabatan yang benar. Persahabatan yang syar'i, yang mubah. Dipilah dan dipilih sahabatnya kita. Kebersamaan dengan sahabat yang saleh, yang berakhlakul karimah. Semua dengan bimbingan Islam. Dianjurkan persahabatan yang tulus, yang ikhlas, yang indah, yang bagus muamalahnya. Luar biasa. Semua dengan bimbingan Islam yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Kebersamaan. Dari mulai skala yang paling kecil sampai skala yang paling besar, skala bangsa dan negara. Semua dengan bimbingan Islam. Jadi saya bahkan secara global dikarenakan rinciannya dibahas dalam buku-buku yang lain dan pembahasan yang lain. Ini semua dimasukkan dalam pembahasan adab dan sebagiannya dimasukkan dalam pembahasan akidah. Dan sering disampaikan barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Maka jalinlah kebersamaan dengan semua pihak tadi dengan bimbingan Islam. Kalau antum amalkan itu, maka yang terwujud semua kebaikan. Semuanya akan rukun, semuanya akan damai, semuanya akan bahagia, semuanya akan merasakan ketenteraman dan kedamaian. Barakallahu fikum. Itu ditinjau dari segi skalanya. Cepat sekali. Sekarang kita lihat tinjauan berikutnya. Kebersamaan dalam pandangan Islam dari sisi yang lain. Sekarang kita pandang dari sisi Muslim dan non-Muslimnya. Kita sebagai pelaku. Dan pihak lain yang kita menjalin kebersamaan dengan mereka. Diterangkan tadi, barakallahu fikum. Kebersamaan yang ada dalam Islam itu umum. Kebersamaan dengan kaum muslimin ini secara lebih khusus spesial. Bahkan juga kebersamaan dengan non-muslim. Masing-masingnya dengan bimbingan Islam. Dengan aturan Islam, dengan arahan-arahan Islam, supaya syar'i. Kebersamaan dengan kaum muslimin jelas wujudnya sangat banyak. Globalnya kalau sama kaum muslimin berkaitan dengan urusan duniawiyah dan urusan diniyah. Dunia dan agama. Karena sama-sama muslim. Difahami ya? Sama-sama muslim. Barakallahu fikum. Kebersamaan secara agama bersama dengan kaum muslimin sangat banyak. Dalam Islam, barakallahu fikum, dalam perkara din, dalam perkara agama, dalam perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jal, kita diminta untuk melakukan berbagai macam amal ibadah kepada Allah secara bersama-sama. Betul tak? Contoh sekarang. Seperti ini kebersamaan dengan muslimin dalam perkara agama. Seperti salat berjamaah. Itu. Salat berjamaah 5 waktu bagi kaum laki-laki yang enggak ada udzur wajib. Bagi kaum wanita ketika aman dari fitnah hukumnya sunnah. Melaksanakan salat 5 waktu berjamaah. Yang namanya berjamaah itu bersama-sama. Menjalin kebersamaan dengan umat Islam dalam perkara agama, dalam perkara ibadah. Dalam bentuk jamaah 5 waktu. Ini barakallahu fikum secara fikih jelas. Dan secara kemaslahatannya sangat banyak. Jadi bukan semata-mata sholat. Tetapi berjamaah sholatnya. Secara keutamaan jamaahnya jelas. Tapi mendapatkan 27 derajat. Nah gitu ya. Secara kemaslahatan yang berkaitan dengan masyarakat luar biasa. Jamaah 5 waktu itu adalah momen kebersamaan. Momen pertemuan umat Islam di masing-masing tempat. Di surau-nya masing-masing, di musholanya masing-masing, di masjidnya masing-masing. Di situ mereka akan saling ta'aruf. Mengenal satu sama lain. Oh ini Pak Fulan, ini Pak Fulan, ini Pak Fulan. Kenal sama sekitarnya. Satu jamaah langgar, satu jamaah surau, satu jamaah masjid. Paham ya? Ada ta'aruf di situ. Di situ pula mereka bisa saling tazawur, saling berziarah di antara mereka. Ziarah ketemu di masjid. Nanya kabar, gimana kabar, sehat Pak, Alhamdulillah, bagaimana semuanya Pak, Alhamdulillah. Adanya interaksi kaum muslimin, kebanyakan di sini. Di sini. Kalau di luar bab jamaah, nafsi-nafsi. Kan gitu ya? Yang ini masuk kantor, yang ini ke pasar, yang ini ke sawah, yang ini ke ladang, yang ini jual es buah, yang itu dodol bubur ayam, yang ini macam-macam. Kami gitu, kesibukan masing-masing. Begitu datang waktunya sholat, mereka dipanggil dengan panggilan yang sama, dengan suara azan. Mereka datang dengan niatan yang sama, ibadah kepada Allah, mengerjakan sholat, kumpul kabeh, yang orang kantornya, yang pejabatnya, yang rakyat biasanya, yang di ladangnya, yang di sawahnya, yang penjual cilok, yang penjual bubur ayam, kumpul semua, bagi mereka yang mengerti bimbingan jamaah ini, kumpul jadi satu, menjalin kebersamaan umat Islam dengan ibadah kepada Allah SWT. Ini luar biasa. Jangan dengan remeh ya, perkara yang sangat besar, sangat indah dalam Islam. Itu jamaah 5 waktu, ketemu sehari 5 kali. Itu sangat kuat ukhuwahnya nanti, sangat kuat interaksinya, sangat kuat muamalahnya. bagi yang menjalankan prinsip ini. Ya enggak, ya wis. Nafsi-nafsi sudah urusannya ikhwan. Ini orang-orang yang tidak mengerti bagaimana indahnya Islam. Jadi ketika atau berjamaah itu bukan semata-mata mengerjakan kewajiban sholat. Bukan semata-mata mengerjakan kewajiban berjamaah sholat bagi laki-laki yang ada uzur. Tapi antum harus merasakan dan menghayati kemaslahatan berjamaah tadi. Difahami ke? Hatta dengan para ikhwah. Ini apa cara kubul lagi? Wes ketemu di Masjid Sulaiman. Beres. Hah? Jangan itu. Sana-sana ini gimana cara? Nanti ketemu Badhur. Masya Allah. Memang itu tempat ajang pertemuan. Ajang silaturahmi. Ajang sejarah antara kaum muslimin. Ajang ta'aruf di kalangan kaum muslimin. Dalam bingkai ibadah kepada Allah. Contoh yang lain. Yang lebih gede. Hah? Salat. Salat Jumat. Ini lebih besar lagi. Dikarenakan tidak semua tempat ibadah untuk Jumatan. Jumatan di masjid jami. Surau-surau, langgar-langgar, musola-musola, kosong dulu, gabung semuanya di masjid jami. Pertemuannya lebih besar, ijtimaknya lebih besar. Nah gitu ya. Kumpulnya lebih banyak. Luar biasa. Itu lebih erat lagi. Sudah 5 kali dalam sehari ketemu. Dalam sejumat sekali. Dari sekian banyak tempat ketemu. Kalau yang sebelumnya masing-masing kampung, masing-masing gang. Punya musola, punya surau. Sekarang ini menghubungkan banyak tempat. Dari sekian gang, dari sekian bahkan mungkin satu kecamatan. Di satu masjid yang sama. Kebersamaan umat Islam dalam ibadah Jumatan. Jangan dengar remeh, ikhwan. Itu perkara besar, sangat agung dalam Islam. Syiar Islam nampak. Ukhuwah Islamiyah terjalin. Persatuan umat Islam dengan ibadah kepada Allah terwujud. Itu perkara besar dalam Islam. Sangat mulia, sangat indah, sangat agung. Difahami ke? Menjalin kebersamaan dengan umat Islam dalam bingkai Jumatan. Nah ini adalah sebagian tempat terus saking merasakan pentingnya bab ini memotivasi masyarakat atau jamaah aja diiming-imingi pakai sarapan pagi. Ya benar. Mestinya kan motivasinya kan ibadah kepada Allah. Ini kewajiban agama. Jamaah kewajiban agama. Jumatan kewajiban agama. Bukan jamaah untuk jadi sarapan pagi. Yang ada masalah artinya menunjukkan kepada kita bagaimana umat Islam merasakan betapa pentingnya kumpul umat Islam dalam jamaah. Dalam jamaah. Ini musola kok kosong baik. Masjid kok kosong di jamaah ini. Jadi semangati. Ya Allah. Gerakan subuh berjamaah. Jadi ya miris juga ya kalau sampai dibikin gerakan-gerakan segala itu. Mestinya ya secara iman ya enggak usah pakai gerakan-gerakan lah. Tergerak oleh imannya gitu. Tapi semangat. Ya Allah, subuh jamaah, yang jamaah subuh di masjid ini dapat sarapan. Lumayan. Hah? Di sini nasi apa kalau sarapan? Nasi rames. Enggak ada ya. Nasi sarapan apa? Nah itu, saya berkali-kali kesini susah mencari yang khas seperti itu. Di kita orang, nasi bungkus, nasi rames, nasi apa gitu. Suka kucing gak, suka apa kayak. Orang makan kucing gitu ya. Karena mereka merasakan pentingnya kumpul di sebuah masjid. Padahal dalam Islam itu dengan motivasi agama, motivasi keimanan. Kamu hayati. Jumatan. Belum lagi yang lain-lainnya terkait dengan masalah jenazah, kumpul semuanya, apa namanya, merawat jenazah. Nah gitu ya. Ada lagi gerhana, kumpul semuanya, untuk sholat gerhana. Apa lagi? Ini yang berikutnya lagi. Yang lebih besar lagi skalanya ini. Sholat Id. Salat Id. Ini dianjurkan sangat di sebuah tempat yang luas yang bisa menampung semua umat Islam. Makanya dalam Islam dikerjakan di lapangan. Di lapangan yang luas menampung semua umat Islam yang sebelumnya kumpul 5 kali sehari di suronya masing-masing, kumpul sejumat sekali di masjid-masjid jami, sekarang kumpul 1 tahun 2 kali di lapangan besar untuk menampung semua umat Islam. Itu dede jemaah. Jemaah bersama-sama. Bersama-sama. Berjamaah mengerjakannya. Itu luar biasa itu. Syiar Islam begitu nampak. Begitu jelas, begitu terang di sebuah tempat. Kumpul semua Banyumas ini. Di lapangan yang sama. Datang untuk niatan yang sama. Ibadah kepada Allah. Salat Id. Salatnya sama. Tujuannya sama. Luar biasa. Berjamaah. Itu indahnya kebersamaan dengan bingkai Islam. Bersama-sama dengan umat Islam dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salat Id, Fitri dan Adha. Itu momen-momen yang besar di kalangan kaum muslimin barakallahu fikum. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Apalagi kita tahu pelaksanaannya hampir semua umat Islam se-Indonesia, bahkan satu dunia, mengerjakan ibadah yang sama, di waktu yang sama, di hari yang sama. 5 waktu, seluruh dunia mengerjakannya. Ya subuh, ya zuhur, ya asar, dan juga maghrib isya. Perbedaan waktu saja ya, Pak. Tapi semuanya sama, seluruh dunia. Jumatan, seluruh dunia Jumatan. Id, semuanya Id. Itu luar biasa. Itu namanya menjalin kebersamaan dengan umat Islam. Ini yang membuat mereka sangat kuat. Kokoh, bersatu, padu, tidak berpecah belah dengan bingkai ibadah. Sudah ada nilai ibadahnya, pahala besar, kemaslahatan terkait dengan mereka luar biasa. Id. Apa nih? Yang lu gede mana? Nah, diminta untuk berjamaah dalam mengerjakannya. Seperti? Hah? Ibadah haji. Luar biasa. Ibadah haji. Yang ini di tempat suci. Gak mungkin di Banyumas. Syariatnya di tempat suci. Di 2 kota suci Mekah dan Madinah dan di tempat-tempat manasik haji. Yang dibahas sekarang adalah bagaimana jutaan umat Islam mancanegara kumpul jadi satu di tanah suci. Ibadahnya sama haji. Ya, umat sama haji. Tayib, ketika mereka mengerjakan ibadah haji, kalau umrohnya kan datangnya masing-masing. Ketika pas manasik haji, semuanya sama. Yang pejabat, yang kaya, yang rakyat. Enggak mungkin yang miskin. Yang miskin diberangkatkan ke haji. Yang miskin harus haji. No. Tapi diberangkatkan. Semuanya satu ibadahnya. Semuanya satu pakaiannya. Hanya 2 helai pakaian ihram. Pakaian ihram. Bagi yang laki-laki. Putih itu yang paling afdal. Semuanya sama. Dengan talbiyah yang sama. Dengan takbiran yang sama. Dengan amaliyah manasik haji yang sama. Ketika wukuf, semuanya wukuf. Di mana? Di Arafah. Ketika mabit, semuanya mabit. Di Muzdalifah, di Mina. Ketika melempar jamrah, semuanya melempar jamrah. Luar biasa. Itu syiar Islam yang lebih luas lagi. Lebih mendunia lagi. Dan itu merupakan kebersamaan umat Islam seluruh dunia. Di sebuah tempat. Dengan ibadah yang sama. Itu luar biasa agung. Dalam bimbingan Islam. Barakallahu. Ngerti? Haji. Kalau Anda membaca bukunya ulama terkait dengan faedah dan maslahat haji, banyak. Di antaranya, tempat perkumpulan umat Islam seluruh dunia. Nah, kalau dibahasakan ijtima' akbar skala internasional di situ. Tapi ijtima' ya, rapat, kumpul. Di sana. Saling ta'aruf di sana. Ngerti ini ada orang ini, ada orang ini, ada orang itu, Masya Allah. Dan rata-rata ketika haji, luar biasa. Satu sama lain saling berupaya menunjukkan ukhuwah. Jika mereka memiliki kesamaan, sedang ibadah haji, sedang beribadah kepada Allah, sedang di tanah suci. Itu luar biasa. Temu, nah, salingnya apa, apalagi orang Indonesia. Wah, luar biasa dikenal. Wah, akhlaknya bagus, muamalahnya baik, orangnya nurut-nurut. Umumnya ada juga yang beling. Hah? Masya Allah. Kenal. Atau kalau tanya sama mereka yang pulang haji itu, macam-macam ceritanya itu. Wah, saya ketemu sama orang yang langsung putih, yang langsung ireng, yang macam-macam. Hah? Masih-masih punya kenangan di sana. Itu kebersamaan akbar muslimin seluruh dunia dengan bingkai ibadah. Namanya ibadah haji. Barakallahu fiikum. Difahami insyaallah ya? Juga terkait dengan masalah selain bab-bab ibadah mahdhah. Umat Islam diminta untuk menjalin kebersamaan antar kaum muslimin dengan prinsip ukhuwah Islamiyah tadi. Prinsip ukhuwah Islamiyah ini yang menyatukan semua umat Islam dalam semua hal. Dalam perkara duniawiyah, dalam perkara keseharian, dalam perkara ibadah. Ukhuwah dengan Islam dan iman yang ada pada mereka. Muamalahnya bagus, interaksinya baik, akhlaknya mulia dengan bingkai ukhuwah Islamiyah. Satu sama lain menunaikan haknya kaum muslimin dengan bingkai ukhuwah Islamiyah. Menjalin bukan semata-mata kebersamaan, tapi juga persaudaraan dengan bingkai ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fiik. Luar biasa dan sangat indah. Dipaham ya? Ini sesungguhnya perkara-perkara yang sering kita dengar, sering kita tahu gitu, tapi penghayatannya yang kurang. Maka kita inginkan hayati ini. Dihayati dan diwujudkan. Mari kita wujudkan kebersamaan antar kaum muslimin dalam perkara agama dengan ibadah-ibadah tadi. Dalam perkara umur duniawiyah dengan ukhuwah Islamiyah. Tujuannya sangat jelas supaya umat Islam bersatu padu. Satu kata, satu kata, satu langkah, satu arah dengan dibangun Islam. Ini akan menguatkan mereka, akan menyatukan mereka, akan mengokohkan mereka. Nah, kalau ini ada dalam sebuah bangsa, maka efeknya kepada bangsanya. Bangsanya itu akan kokoh, akan kuat, kokoh tak tertandingi. Nah, gitu ya, luar biasa. Ini semua dengan bimbingan Islam. Suasananya enak, saling mencinta, saling menghargai, saling merahmati, saling menyayangi. Saling tolong-menolong, saling memahami. Tidak ada pada mereka permusuhan, atau pertikaian, atau kedongkolan, atau kedengkian, apalagi pembunuhan, pertumpahan darah, tidak ada. Karena semua menggunakan bimbingan Islam. Di sisi yang lain, pada poin-poin tadi, Islam mengecam lawannya. Mengecam lawannya. Ketika pembahasan ukhuwah Islamiyah dikecam, tidak boleh mengerjakan atau melakukan apapun yang merusak ukhuwah. Kita bahas sebelumnya, ikhwan sudah pernah. Terkait dengan masalah persatuan, dilarang berpecah belah ila akhir. Itu sebab untuk menjauhkan umat Islam dari perpecahan dan supaya menyatukan mereka dengan bingkai Islam yang sangat agung, yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Ini dengan siapa? Bersama dengan siapa ini? Dengan kaum muslimin. Kebersamaan dengan umat Islam. 15. Nah, yang mau ini kan jam berapa ini? Kurang 10. Zen, lumayan. Berapa jam lagi? Tau-tau cepat ya. Baik. Yang kedua yang apa sekarang ini? Menjalin kebersamaan dengan siapa? Dengan non-muslim. Ini yang mungkin antum sebagian antum mungkin mikir-mikir ini. Non-muslim. Nah, non-muslim. Nah, gitu ya. Baraklah itu. Jawabannya, na'am. Islam juga memberikan bimbingan-bimbingan yang sangat mulia. Menjalin kebersamaan bahkan dengan non-muslim. Konsep kuncinya adalah untuk dengan non-muslim dalam perkara-perkara duniawi, bukan dalam perkara din. Yes, ya? Itu konsepnya. Kalau dengan umat Islam semuanya, perkara din, perkara dunia yang ma'ruf. Tapi untuk dengan non-muslim, maka kebersamaan dengan mereka itu dengan bingkai Islam, khusus dalam perkara-perkara duniawi. Kemaslahatan-kemaslahatan duniawi ya. Baik kemaslahatan individu atau untuk yang lain. Baik, di antara barakallahu fikum bimbingan Islam yang begitu agung, yang begitu mulia, menjalin kebersamaan dengan non-muslim. Yang paling besar ialah menjalin kebersamaan dengan mereka semua dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara. Barakallahu fikum. Dalam pandangan Islam, ikhwanatina azakumullah, non-muslim yang zimmi, non-muslim yang mu'ahad, non-muslim yang musta'man, bisa dijalin kebersamaan dengan mereka dalam dunia wiyah. Tapi yang zimmi, orang kafir yang zimmi adalah orang-orang kafir dan muslim yang tinggal di negara yang sama dengan negara kaum muslimin. Satu bangsa, satu negara, satu tanah air. Namanya zimmi. Dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, yang namanya kafir zimmi dilarang untuk dibunuh. Dilarang untuk diperangi. Kafir zimmi, umat Islam diperbolehkan untuk menjalin kebersamaan dengan mereka dalam urusan keduniaan, dalam berbangsa dan bernegara. Hidup tenang, hidup rukun, hidup damai. Masing-masing dengan agamanya, masing-masing mengerjakan amal yang dibimbingkan oleh agamanya masing-masing. Duniawiyahnya rukun, tenang, damai. Diperbolehkan untuk interaksi dengan mereka dalam perkara dunia, bisnis, duniawi, silakan. Paham ya? Silakan. Dan yang terpenting, dilarang untuk membunuh mereka, dikejam, memerangi mereka, dilarang mengganggu mereka. Selagi mereka juga menghormati kaum muslimin. Itu namanya menjalin kebersamaan dengan non-muslim di dalam berbangsa dan negara. Dalam hidup di sebuah bangsa yang sama dan negara yang sama. Masing-masing sebagai anak bangsa, sebagai warga negara. Tenang, damai. Itu dengan Islam. Difahami ya? Ketika mereka ini, khonamidina azakumullah, sebagai tetangga kamu, kebetulan kamu punya tetangga non-muslim, dalam pandangan Islam kamu masih berkewajiban untuk berbuat baik kepada dia. Tapi kebaikan duniawi. Mereka memiliki hakul jiran, hak sebagai tetangga. Hadisnya Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Itu umum. Meliputi yang muslim dan yang non-muslim. yang kerabat atau non kerabat. Kalau tetangga kamu muslim, tetangga kamu muslim, kerabat kamu, tiga hak. Hak tetangga, hak muslim, hak kerabat. Kalau di tetangga kamu muslim, bukan kerabat kamu, dua hak. Hak tetangga, hak muslim. Kalau di tetangga kamu muslim, bukan kerabat, bukan, maka dia dapat satu hak, namanya hak tetangga. Kamu wajib berbuat baik kepada dia dalam perkara-perkara duniawi. Perkara-perkara rukun, damai, tidak ada masalah sama mereka semua dalam perkara duniawi. Nyaman. Menjalin kebersamaan dengan non-muslim dalam bab rukun tetangga dalam bab duniawi. Difahami ini? Barakallahu fikum. Apalagi ada relasi dan segala macam, labas. Muamalah duniawi diperbolehkan. Hadza huwa. Ini Islam ya ikhwan, sangat mulia. Atau kafirnya namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang tinggal di negaranya masing-masing. Negara-negara kufar, negara-negara muslimin. Dan mereka memiliki ahdun. Ikatan damai. Badannya damai dengan wilayah kaum muslimin. Ya, tidak ada perang. Yang ada adalah hubungan-hubungan yang bagus antar bangsa. Terkait dengan ekonomi, terkait dengan budaya, terkait dengan pertahanan, sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan juga yang lainnya. Itu boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman dahulu kala, beliau biasa mengadakan suluh dan ahd dengan kaum musyrik. Damai, perjanjian damai dengan kaum musyrik. Dipenuhi yang ada. Tidak diperbolehkan memerangi mereka. Dipahami ya? Tidak diperbolehkan memerangi mereka. Semuanya hidup tenang, hidup damai di dunia yang sama, di bumi yang sama, di negaranya masing-masing. Dalam perkara duniawi, bukan perkara agama. Dipahami? Nyaman. Menjalin kebersamaan dengan bangsa-bangsa, bahkan non-muslim di dunia ini, dalam urusan-urusan duniawiyah yang bermaslahat. Jangan kamu ganggu. Dipahami? Itu luar biasa. Ada lagi yang namanya kafir musta'man. Orang kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan jaminan keamanan penguasa kita. Atau masuk dengan suaka politik. Atau masuk dengan visa resmi. Entah itu dubes mancanegara, entah itu yang masuk ke sini sebagai turis-turis mancanegara, atau momen olahraga, atau momen pendidikan, atau pertemuan masalah apa begitu, yang masuk ke negara kita dengan visa resmi. Dalam bimbingan Islam, mereka wajib dikasih rasa aman. Wajib dijaga keamanannya, ketenteramannya. Disampaikan ke tempat-tempat yang aman. Tidak boleh kamu ganggu, tidak boleh kamu sakiti, tidak boleh kamu perangi. Hukumnya haram. Tenang mereka. Menjalin kebersamaan dengan semua non-muslim yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan visa resmi dalam urusan duniawiyah yang mubah. Silakan. Mau menikmati panorama Nusantara, silakan. Panorama pegunungan silakan, panorama pantai silakan, selama Anda masuk dengan resmi, wajib kamu beri mereka keamanan. Difahami? Itu luar biasa. Sekaligus menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, Islam itu agama yang toleran dalam bab seperti ini. Paham ya? Islam itu betul-betul agama yang betul-betul menjaga rasa kemanusiaan dalam seperti ini. Tidak boleh membantai, tidak boleh memerangi selama mereka damai dan tenang dengan kaum muslimin. Difahami? dan fakta sejarah di era manapun, di zaman kapanpun dan dimanapun, kalau di sebuah tempat atau wilayah atau negara Muslim mayoritas, yang non-Muslim nyaman, tentrem, damai. Yang ganggu paling orang-orang yang gak beres, yang pemahamannya soak, pemahamannya gak beres, punya pemahaman yang radikal, yang bertentangan dengan Islam, yang mengamalkan Islam dengan sebenarnya tenang dan damai. Tapi sebaliknya, kalau sebuah tempat, sebuah bangsa, sebuah negara yang Muslim, yang minoritas akan ditindas, akan disiksa, akan dibantai. Dikarenakan agama yang rahmah hanya Islam. Agama yang mengusung kedamaian hanya Islam. Agama yang mengusung kemanusiaan hanya Islam. Agama yang mengusung kebersamaan dalam perkara yang mubah hanya Islam. Hanya Islam. Enggak ada lagi yang lain. Kalau yang lainnya itu kesempatan saja. Ketika memandang muslimnya lemah, sikat sama mereka. Allahul musta'an. Ada yang mengatakan, Islam juga iya. Tidak. Islam kecil skalanya. Islam akan tampil, keluar taringnya, hanya menghadapi satu tipe non-muslim. Ketika non-muslim itu disebut dengan harbi oleh para ulama. Tahu harbi? Non-muslim yang membantai kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin, atau yang membatalkan akad perjanjian damai dengan kaum muslimin. Itu diwujudkan dengan dia mencaci, menghinakan, menistakan Allah atau Rasulnya SAW atau Al-Quranul Karim, atau yang semisalnya, batal perjanjiannya. Yang seperti ini yang dilawan, itu pun bersama dengan penguasa kita. Itu pun ketika kita punya kemampuan. Ini dibahas dalam bingkai jihad fi sabilillah. Dasar lapangan. Ketika nanti pun ada jihad, ada aturan mainnya. Seperti yang sering sampaikan, ada hukum-hukumnya. Tidak boleh genosida, tidak boleh membantai anak kecil, tidak boleh membantai perempuan, tidak boleh membantai orang tua, tidak boleh mutilasi dan segala macam. Beretika Islam itu, berakhlak dalam jihad. Itu Islam. Wallahul musta'an. Ini ya khairan azakumullah. Islam juga menganjurkan, memberikan bimbingan kepada kaum muslimin, menjalin kebersamaan bahkan dengan non-muslim yang zimmi, yang mu'ahad, yang musta'man, babnya hanya untuk urusan kemaslahatan duniawi. Agama tidak. Lakum dinukum waliyadin. Saya akan mengajarkan agama kalian, kami akan mengajarkan agama kan. Jangan dicampur aduk. Barakallahu fikum. Pas jam 12 kurang 10 menit. Masyaallah. Hai insyaallah. Ini semuanya diuraikan ya kan, semuanya pembahasannya sudah sering didengarkan. Cuman kita rangkum, difokuskan dalam sebuah judul yang tepat, menjaga kebersamaan dengan bimbingan Islam. Teruskan lagi pada zuhur. Apa yang belum dibahas ini? Hah? Apa yang belum dibahas? Sudah semua kayaknya. Sudah semua ya sudah. Ada yang belum? Yang belum adalah berkaitan dengan masalah khusus menjalin kebersamaan dengan penguasa kita. Ini penting untuk diuraikan supaya umat Islam paham mereka sebagai warga negara harus itu warga negara yang membawa kemaslahatan bukan kemudharatan. Insyaallah pada zuhur nanti akan diuraikan pembahasannya. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.